Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatina azanim azimullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal islam, nikmat kita mendapatkan taufik hidayahnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita akan tetap bisa istiqamah di atas petunjuknya sampai hari akhir kita masing-masing. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan penjelasan singkat di antara sebab untuk kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan amal saleh. Kemudian kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak boleh salah paham bahwa di dalam kita beramal tidak semata-mata mengharapkan penjagaan Allah terhadap kita masing-masing di dunia, tetapi kita harus punya niat ikhlas lillahi azza wajalla, mengharapkan pahalanya, mengharapkan pula agar kita dijauhkan dari adabnya, dan kemudian menyertai amalan tadi sampai kita akan mendapatkan atau mengharapkan jannah, mengharapkan dibebaskan dari api neraka bila kita dalam godaan taat. Insyaallah kita pun akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, seperti yang kita sampaikan. Seterusnya, di antara sebab untuk kita mendapatkan menjaga atau kita tidak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, tentunya adalah kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam sekian banyak ayat menjelaskan bahwa zat-Nya adalah menjanjikan ampunan kepada siapa saja meminta ampun kepada-Nya. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menyebutkan diri-Nya dengan nama Al-Ghaffar, zat yang Maha Pengampun, bahasa kita Al-Ghaffar. Seperti yang tertera dalam surah Nuh. Kemudian juga menyebut dirinya dengan Al-Ghafur, atau juga menyebut dirinya dengan Dhu Maghfirah, zat yang memiliki ampunan, Dhu Maghfirah. Seperti dalam surah Ar-Ra'd, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin, dan sungguh Rabbmu adalah ladzu maghfirah, pasti betul-betul memiliki ampunan. Atau Allah menyebut dirinya dengan ghafiru dhanbi, ghafiru dhanbi, zat yang memberikan ampunan terhadap dosa, seperti dalam surat Al-Mu'min ayat ketiga, ya, Hamim tanzil al-kitab min Allah al-azizil alim, terus apa, ghafiru dhanbi qabili taub, ya, ghafiru dhanbi, zat yang memberikan ampunan terhadap dosa. Ini diantaranya. Kemudian istighfar memiliki banyak faedah, memiliki banyak faedah. Sebagainya insyaallah akan kita sampaikan. Di antara faedah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Fauzan dalam kitab kumpulan khutbah beliau. Beliau di antaranya menjelaskan bahwa alil istighfar fawaid azimah. Istighfar itu memiliki faedah-faedah yang agung, kata beliau. Jadi istighfar memiliki faedah-faedah yang agung. Minha di antaranya annahu sababun limaghfirati dzunub wa takfiri sayiat. Di antaranya adalah bahwa istighfar itu sababun, adalah menjadi sebab limaghfirati dzunub, diampuninya dosa-dosa. Wa takfiri sayiat, dihapuskannya berbagai macam kejelekan atau kesalahan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dalam ayat banyaklah Allah menjelaskan tentang bahwa dirinya adalah zat yang maha pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang beramal kejelekan, yadzlim nafsah, atau dia berbuat aniaya terhadap dirinya, yadzlim nafsahu, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapatkan Allah, pasti dia akan mendapati Allah azza wajal ghafurur rahima, zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Itu di antaranya. Ayat yang lain masih banyak. Jadi di antara faedah istighfar, diampuninya dosa-dosa. Kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, ini sudahlah, orang itu pasti akan berbahagia hidupnya. Ya, sebab orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah akan masuk dalam jannah. Kemungkinan kedua adalah akan masuk ke dalam api neraka atau nar. Nah, kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, apa mungkin diadab? Kan jelas akan masuk dalam jannah. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam lataifnya di antaranya beliau mengatakan, laisa sa'idu alladhi dunyahu tus'idhu, as-sa'id alladhi yanju min adzabin nar. Kurang lebih seperti itu, bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang dibahagiakan oleh dunianya yang melimpah. Jadi kata beliau, orang yang berbahagia bukanlah orang yang melimpah dunianya sehingga dia berbahagia, bukan itu. Tetapi yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang bisa selamat dari api neraka. Ini yang bisa apa yang punya kebahagiaan yang hakiki, selamat dari adab Allah SWT. Sebab kalau orang sudah selamat dari adab Allah, akan masuk dalam jannah yang bernikmat. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain masih banyak. Kemudian di antara dalil hadis adalah dalam hadis yang juga dibawakan dalam Fathul Majid, Allah Ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, innaka ma da'utani rajatani wafartu lak ma kana minka wala ubali. Ya Ibn Adam, law balahat dhunubuka 'anana as-sama' summa istaghfartani wafartu lak. Kita baca yang jadi syahid saja karena untuk supaya selesai. Dalam hadis qudsi ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Ibn Adam, wa Ibn Adam, law balahat dhunubuka anana sama. Seandainya dosa-dosamu mencapai anana sama setinggi langit. Kalau orang Jawa bilang biasanya sundu langit. Ya. Lau balahat dhunubuka anana sama. Summa safartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku. Ghafartulak, pasti aku ampuni engkau. Ya. Pasti aku ampuni engkau. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, bahwa istighfar akan menyebabkan diampunnya dosa-dosa. Rasulullah SAW setiap hari tidak kurang di 100 kali, ya, beliau beristighfar. Sudah sering disampaikan. Ketika Ramadan banyak disampaikan. Jadi kita cuma sekedar mengingatkan saja. Jadi yang pertama di antara faedah istighfar adalah diampunnya dosa-dosa. Dalil-dalilnya amat banyak. Silakan buka dalam Al-Quran, Bulul Maram dan kitab-kitab hadis. Ya. Atau mungkin pembahasan-pembahasan khusus tentang istighfar. Kemudian, wa min faidil istighfar. Di antara faidil istighfar adalah annahu yad'u al-uqubah wa yad'u al-'adzab. Ini terkait dengan yang kita sedang singgung. Bahwa di antara faedah istighfar itu adalah annahu yad'u al-uqubah, bahwa istighfar itu akan bisa menolak adab, siksa. Wa yad'u al-'adzab. Jadi yang depan itu yad'u al-uqubah, yang belakang yad'u al-'adzab. Ini saya maksud Syekh Dr. Fauzan Ali Fauzan Hafidhullah Ta'ala Anhu, yang dimaksud yadful uqubah ini di dunia, yadful adab itu di akhirat. Sebab memang dua-duanya. Jadi istighfar itu akan bisa menolak bala bahasa kita. Supaya kita terhindar dari bala di dunia dan azab di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal insyaallah ayat 33. Silakan dicek, wa ma kana Allah mu'allibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah akan memberikan adab kepada mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka dalam keadaan yastaghfirun, dalam keadaan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fil mudhari, ya, istighfar ini tidak sekali dua kali tapi terus diperbanyak istighfarnya. Ini orang yang memperbanyak istighfar, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Jadi di sini Allah menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidaklah akan berikan azab kepada mereka kalau mereka dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya terkait dengan bab yang kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu supaya kita bisa mendapatkan perlindungan darinya di dunia, dilindungi dari azabnya, dan juga di akhirat, diantaranya adalah kita banyak istighfar. Saking pentingnya istighfar ini, maka diantaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan tentang fadilah istighfar. Diantaranya beliau sampaikan bahwa istighfar itu yukhrijul abda minal fi'lil makruh ilal fi'lil mahbub. Istighfar ini akan mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang tidak dicintai Allah SWT, dari perbuatan yang dibenci ilal fi'lil mahbub, kepada perbuatan yang dicintainya. Wa minal amali nafis ilal amali tam, mengeluarkan seorang hamba dari amal yang kurang kepada amal yang sempurna. Apa maksudnya? Allah alam saya, di antara bimbingan kita supaya membahas istighfar, kawan Pak, setiap habis sholat wajib masalah, ya, atau ketika di malam hari habis qiyamul lail. Kenapa? Sebab ketika kita sholat, pasti kita banyak kekurangannya. Sholat semestinya setelah takbir Allah Akbar, sudahlah konsentrasi kepada Allah SWT. Tapi setelah kita takbir, seringnya, kalau anak barang, kalau bapak-bapak mudah-mudahan enggak, jangan ingat apa-apa, Allah Akbar, dan takbir Allah Akbar, Allahnya mantap. Tapi dalam perjalanan sudah ingatnya bermacam-macam. Ya, ini bermacam-macam. Padahal kita supaya khusyuk, Pak, konsentrasi kepada Allah Subhanahu. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu. Nah, yang aneh lagi adalah apa? Kalau ada orang salat kok ngantuk gitu, Pak. Coba, ada kan, Pak? Atau ingin Bapak-bapak bisa merasakan atau pernah merasakan salat ngantuk. Berarti kan enggak connect itu, Pak. Padahal salat itu sedang menghadap Allah, ya. Seolah-olah dia sedang bermuhadasah dengan Allah Azza, berhadapan dengannya. Kita meminta kepadanya, kita berdoa, kita memuji kepadanya. Kok dalam keadaan ngantuk? Gimana kira-kira? Kalau antum lagi di hadapan ustaz saja ngantuk gitu, ustaznya kadang-kadang marah. Ya. Lagi dijelaskan. Apalagi menghadap ngantuk gitu kan. Bayangkan kalau umumnya ada seorang sedang ada bupati menyampaikan surat apalah, kok disitu ngantuk di hadapannya. Apa patut, Pak, beradab enggak kira-kira? Nah, ini kepada Allah Subhanahu, berarti enggak connect. Nah, makanya karena kita dalam salat banyak kekurangan, setelahnya kita supaya apa? Beristighfar. Untuk supaya amal kita diampuni kurangnya sehingga disempurnakan, ya, dianggap cukup. Maka Imam Nuqai Imam Timah di sini menyatakan wa minal amalin naqis ila al-amali tam, dari amal yang kurang kepada amal yang sempurna. Wa yarfa'ul 'abda minal maqamil adna ila al-a'la minhu wal akmal. Dan istighfar itu akan juga bisa mengangkat seorang hamba min dalam maqam ila adna, dari maqam kedudukan yang rendah ila ala, kepada yang lebih tinggi minhu darinya, dari sebelumnya, wal akmal, dan yang lebih sempurna. Ini dengan istighfar, dengan bertobat, dan seterusnya akan panjang ucapan beliau. Terus beliau menyampaikan bahwa yahtaju ila al-istighfar ana al-lail, maka seorang hamba yang arif billah membutuhkan istighfar itu ana al-lail, bagi di pertengahan malam, wa tarafan nahar, di siang hari, bal huwa muttarun ilaih, bahkan dia muttar ilaihi, amat mendesak hajatnya kepada istighfar itu, muttar ilaihi. Jadi seorang hamba mestinya itu muttar ilaihi, betul-betul merasa butuh hajat yang mendesak kepada istighfar. Lima fihi minal masalih, karena dalam istighfar itu terdapat sekian banyak kemaslahatan. Wa dafi wa jabil khairat, dengan istighfar itu akan bisa menarik sekian banyak kebaikan. Wa dafil madarrat, nah kemudian terkait dengan bab yang kita sampaikan, wa dafil madarrat, dan juga dengan istighfar itu akan bisa menolak al madarrat, berbagai macam mara bahaya. Wa talabil ziyada fil quwwah, dan bisa menuntut adanya tambahan terhadap kekuatan kita, fil a'mal qalbiyah wal badaniyah, baik di dalam amal qalbiyah dan amal badaniyah, al yaqiniyah al imaniyah, yang bentuknya adalah keyakinan, keimanan. Ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di antaranya. Jadi di antaranya kata beliau bahwa ada kalimat yang terlewat, kata beliau, balwa motor ilahi daiman, bahkan dia dalam keadaan mendesak butuh kepada istighfar itu daiman selama-lamanya, fil aqwali wal ahwal, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, fil waib wal masyahid, baik dalam keadaan tersembunyi atau disaksikan oleh banyak orang. Lima fi minal masalih, karena di dalamnya sekian banyak maslahat. Ya, wajabil khairat, menarik sekian banyak kebaikan. Wadafil madarrat, dan juga untuk bisa menolak sekian banyak madarrat. Ini dengan istighfar. Nah, jadi dengan istighfar, insya Allah kita juga akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan menjadi diadab di dunia dan juga di akhirat. Ya, sebab Allah Azza wa Jalla tegas menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidaklah akan memberikan azab kepada mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka dalam keadaan istighfar. Ya. Jadi wa hum yastaghfirun dalam keadaan menjadi hal, ya. Menjadi hal dalam keadaan mereka terus istighfar. Mestinya kita bisa ambil ibrah, kalau Nabi saja SAW, seorang yang sudah mendapat jaminan jannah, tiap hari paling tidak 100 kali beristighfar, bertobat. Nah, kalau kita yang banyak dosa, mestinya lebih dari beliau, mestinya. Sebab kita banyak dosa, banyak kekurangan. Nabi saja SAW yang sudah amal ibadahnya banyak, maksiatnya tidak ada, jaminan jannah. Ya, ternyata istighfarnya tidak kurang dari 100 kali, tidak kurang dari 7 kali sampai 100 kali boleh beristighfar. Nah, mestinya kita lebih banyak beristighfar daripada beliau. Kemudian seterusnya, kata Syekh Dr. Bosan di sini, wa min fawaidil istighfar, di antara faedah-faedah istighfar, annahu sababun litafrijil humum, bahwa istighfar itu akan bisa menyebabkan seorang mendapatkan kelapangan dari kesedihan yang dihadapinya. Tafrij, mendapatkan jalan keluar, ya, ya kelapangan itu sajalah. Kebahagiaan, al-humum itu kesedihan. Wajabil alfa arzak, dan bisa menarik rizki. Wal huruj minal madaik, keluar dari kesempitan. Jadi kata beliau, wa min fawaidil istighfar, di antara faedah-faedah istighfar itu annahu sababun litafrijil umum, bahwa istighfar itu akan menjadi sebab seorang hamba keluar dari kesedihan. jalbil arzak, bisa menarik datangnya rizki min Allah Subhanahu wa taala. Wal khuruj min al madaik, keluar dari berbagai macam kesempitan. Kata beliau, fa bi sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah. Dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lazimal istighfar, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farjan atau farajan. Ada yang membaca farajan dan ada yang membaca farjan. Warazakahu min haitsu la yahtasib, warazakahu min haitsu la yahtasib. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kata beliau SAW, man lazim al istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Kalimatnya man lazima al istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin, Allah menjadikan kepada dia min kulli dhiq, dari setiap kesempitan itu makhrajan, jalan keluar, kelapangan. Min kulidik, pakai dod, kesempitan, makhraj, jalan keluar. Wa min kulihammin, dari setiap kesedihan, farjan, akan mendapat kelapangan, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu alam. Silaturahim Rasul bahkan hadis ini, kalau kita baca dalam struktur ada yang melemahkannya, Allah lah. Tapi secara makna ini saya memang kuat. Jadi di sini dijelaskan seperti itu, bahwa di antara faedah istighfar akan menyebabkan seorang hamba akan mendapatkan jalan keluar dari kesedihan, jalan keluar kelapangan dari kesempitan, ya. Bahkan akan bisa mendatang rizki min Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan juga mendapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini di antara hadis yang dipan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dari Imam Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kalimatnya adalah man lazima, Pak. Man lazima apa? Lazima terus-menerus beristighfar. Tentunya kita tidak cukup dikir istighfar di rumah begitu, Pak. Ya, tetap banyak kerja. Tidak dikir terus masjid istighfar, ya. Ya, masih ketika di masjid istighfar, banyak istighfar, tapi tidak cemus selamanya di masjid, tidak kerja. Tidak mencari apa namanya rezeki masalah. Ya, harus berusaha kerja. Mestinya seperti itu. Waktunya tinggal berapa? 10 menit. Kemudian seterusnya supaya selesai. Wa min fawaidil istighfar, di antara faedah-faedah istighfar, annahu sababun linuzulil ghais wal imdad bil awal wal banin wa nabatil asyar wa dhafiril miyah. Wa min fawaidil istighfar, di antara faedah-faedah istighfar, annahu sababun, bahwa istighfar itu menjadi sebab, linuzulil ghais, diturunkannya hujan, wal imdad bil awal, sebab diberikannya awal harta, mendapatkan uluran harta awal, imdad, ya, imdad itu dikata amadda mengulurkan, ya. Imdad bila awal mendapatkan uluran awal harta yang banyak. wal banin, mendapatkan keturunan, wa nabat al ashjar, wa tawfiri al miyah, dan kemudian juga diberikannya an-nabat, tumbuh-tumbuhan al ashjar, jadi tumbuhnya pohon-pohonan dengan subur, memberikan buah-buahan. Wa tawafiril miyah, dan terpenuhinya air, tercukupinya air. Jadi seorang, kata Syaikhul Tirmidzi, di antara sebab, apa di antara fi'il istighfar itu adalah bahwa istighfar menjadi sebab linuzulil ghais, diturunkannya hujan. Ya. Seperti kalau kemarau panjang, kan banyak orang kemudian bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Cuma kadang-kadang salah cara, ya Pak, salah cara. Jadi puji-pujian di masjid dengan teriak-teriak keras, yang di sana isinya adalah apa? Ya minta hujan dengan banyak istighfar. Padahal mestinya ya kita banyak istighfar, tidak dengan cara teriak-teriak, tetapi cepatlah dengan suara yang terdengar oleh dirinya kita masing-masing, ya. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian wal imdad bil awal, bisa mendatangkan harta, diulurkannya harta yang banyak. Wal banin, dikaruniakannya anak-anak. Wa nabatil asyar, kemudian tumbuh-tumbuhan yang subur berbuah. Wa tawafir miyah, dipenuhinya apa, almiyah, air. Dalil yang dibawakan adalah pada surat Nuh yang antum mudah-mudahan banyaknya hafal. Qala ta'ala an nabiyhi Nuh alaihi salam anau qala liqaumi, Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Nuh alaihi salam, anau qala liqaumi, bahwa beliau Nabi Nuh alaihi salam berkata pada kaumnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Sudah sering disampaikan. Di antaranya dikatakan atau dijelaskan dalam surat ini, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu, aku katakan, istaghfiru rabbakum, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh dia Allah zat yang maha pengampun. Ghaffara tadi disebut di depan, bahwasanya Allah SWT disebut menyebut ini dengan nama ghaffar. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah ini kalau kalian ngerti bahasa Arab ya, kemarin dulu kita sampaikan ada kalimat yang mirip. Kondisi kalimatnya istaghfiru rabbakum, kalimat perintah. Ya. Yursil ini jawab. Jadi kalimat ini menuntut syarat adanya jawab, perintahnya dikerjakan. Istaghfiru rabbakum, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian. Apa jawabnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah pasti akan turunkan hujan kepada kalian semuanya, hujan yang deras. Ingat di sini ghais ya, ghais. Ini maksud hujan yang memberikan manfaat. Anyways. Tidak hanya itu, kemudian yumdidkum bi amwal, Allah akan ulurkan kepada kalian amwal, harta yang banyak. Pakai jamak, amwal. Yumdidkum, Allah akan ulurkan kepada kalian bi awalin, harta yang banyak. Wa banin, anak-anak. Waj'al lakum jannat, Allah akan jadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun. Bukan surga di sini ya. Jannat, kebun-kebun. Waj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian anhara, sungai-sungai, aliran untuk mengaliri kebun-kebun kalian. Ini di antaranya. Dan ada ayat yang lain yang senada dengan ini. Sekedar untuk tambahan keterangan sebagai penutup barangkali. Ja'a fil athar an Hasan Al-Basri rahimahullah. Dalam asar Imam Hasan Basri pernah berkata, maksudnya dalam asar jelaskan, anna rajulan syaka ilaihi al-jadaba. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, syaka, mengadu kepadanya al-jadab. Al-jadab apa? Ya, akan tandusnya tanah. Faqala lahu istaghfirullah. Dia berkata kepadanya istaghfirullah. Kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar al-faqr. Yang lain datang kepadanya mengadu tentang al-faqr, kefakiran dirinya. Faqala istaghfirullah. Dia berkata istaghfirullah. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Yang datang kepadanya mengadu tentang tandusnya kebun. Ya. Atau kekeringan kebunnya. Kekeringan kebunnya. Faqala, maka dia berkata istaghfirullah. Wa syaka ilai akhar, yang lain datang lagi mengadu adamal walid. Adamal walid apa Pak? Tidak punya anak. Sudah nikah lama ternyata tidak atau belum mendapatkan karunia anak. Datang kepadanya mengadu. Faqala istaghfirullah. Maka Imam Hasan Basri kepadanya mengatakan istaghfirullah. Kamu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu. Jadi coba Pak, ini Imam Hasan Basri dan kedalaman beliau terhadap ayat juga. Ketika ada seorang datang kepadanya mengadu, yang pertama mengadu tentang apa? Tandusnya kebun. Banyak tanaman tapi tidak subur. Tanahnya tidak bisa ditanami bahkan. Tumbuh tapi kurus, tidak bisa berbuah. Yang lain datang kepadanya mengadu tentang apa? Kefakiran dirinya. Yang lain datang kepadanya mengadu tentang apa? Kekeringan kebunnya. Yang lain datang kepadanya mengadu tentang tidak punya anak. Padahal sudah lama menikah. Kepada semuanya beliau katakan istaghfirullah. Kemudian summa tala alaihim qala Allah taala. Kemudian beliau membacakan kepada mereka ayat tadi. Ya. Ayat tadi. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahim, dengan selesai. Ini kedalaman beliau, Pak. Cuma istighfar mendatangkan sekian banyak faedah. Sekian banyak faedah. Karena kita, kata Imam Ibnu Taimiyah tadi sampaikan, setiap hamba itu punya hajat, bahkan muttor ilaihi, dalam keadaan dia mendesak butuh kepada istighfar setiap saat. Ya, setiap saat. Karena di dalam istighfar terdapat sekian banyak masalih. Menarikkan banyak kebaikan, menarikkan banyak mudarat dan seterusnya. Karena maka hendaklah kita kemudian tidak bosan-bosannya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya besar sekali. Ya, sudah dosa kita diampuni, kita dilindungi dari berbagai macam bala azab. Kita kemudian dicintai olehnya, kita kemudian mendapatkan pahala, banyak sekali beda. Belum beda-beda yang lain. Beda yang paling inti adalah apa? Kita dapat pahala, kita diampuni dosa-dosanya. Ini ya paling penting. Tapi terkait dengan pembahasan kemarin, kita juga akan mendapatkan perlindungan darinya, dari siksanya di dunia. Sebab Allah tadi mengatakan, kita bacakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan memberikan adab kepada mereka. Wa hum yastaghfirun. Jadi hal kalau mereka dalam keadaan yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka kita supaya banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita sampaikan sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.